Milo hati-hati cawedok, cawedok saya ini jenisnya ono telu. Siji, randuwe anak, randuwe bojo jenenge nona. Loro, duwe anak, duwe bojo jenenge nyonya. Sing paling repot ki nomor telu, duwe anak tapi randuwe bojo kuwi jenenge nyah-nyah. Kalau kita tahu pak polisi, ono bocah wayu, bentuke SDSB pak, semok depan semok belakang. Modelnya macan tutul, manis cantik jalannya mentel-mentel. Moro teng pondok kula kali mbokne tiang Jakarta, Gus Miftah, apa Bu? Tulung anak kula niki mang goleke bojo. Lah napa jek cilik ngoten kok, SMA kelas 2. Bu, anak kula niku meteng. Lho, sing meteng iki sapa? Mang takon Ki Ambak, tak takoni. Dik, kowe meteng? Nggih. Sing meteng iki kowe sapa? Kula mboten ngerti. Lah kok iso? Wong bareng-bareng. Ya Allah. Niku jenenge Salome, satu lubang rame-rame. Sapa pelakune? Iya. Rupa-rupa codot. Saniki kersane pripun? Tulung anak kula mang goleke bojo. Lah ngel Bu, wong pun meteng senajan tuwa pun kula tukoke omah, tukoke mobil mboten masalah niku. Mun meteng 5 bulan kon goleke bojo. Malah jawabe napa? Lak mboten wonten sing purun nggih pun dirabi Gus Miftah mawon. Ya Allah, kiai diwene bekasi codot tak kandani. Emangnya aku cowok apaan? Kimcil yang antri aja banyak. Engkang mapan wonten kampung. Gemlodak. Gem menggeng. Rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wonten dalu menika kula panjenengan sami. Kening mburi iki menungso tok to iki. Lah kula aku kudu piye? Kenapa? Berdiri. Ibu-ibu suka saya berdiri apa duduk? Dan di mana-mana sama ibu-ibu sukanya yang berdiri. Pada malam hari ini atas izin Allah, kita semuanya bisa hadir di desa Gemblenggeng. Apa? Walah, Gremeneng. Gemenggeng, kecamatan kok kaya rokok. Pace niku cara bahasa Jawane moris. Ya apa ge? Bentis. Kecamatan Bentis. Yang saya meyakini atas izin Allah pula saya bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di acara yang luar biasa malam hari ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Wis menengo cangkemmu tak ngadeg aku, wis kena. Kursine dipindah. Iki arep ngaji apa nyiksa aku? Kiai ini los jamaah cangkeme ojo rewel. Ya wis. Teng Gemenggeng mriki ra duwe lapangan apa? Oh mboten. Oh ya kere berarti. Bapak Ibu rahimakumullah. Apane sing apik? Rambut. Matamu rungokne ngajiku. Sing mburi ndelok rambut, sing ngarep ndelok katok. Lah iki. Sing tak nggo niki jenenge napa? Kulot matamu. Niki jenenge tok rung katok sarung. Sangka ngarep ketok kaya sarung, sangka mburi ketok kaya katok. Bambune tretong sapi ya.

Iki durit kele, di tukang sone. Iki toh. Iki lho ramune, masa kok pengen budek ning kono? Cek-cek lah, kowe goblok ora kat mau. Dadi sing kono ki ribut mergo ora krungu sangka iki, ngono lho. Cek-cek. Lah, kowe goblok. Apa diwale aku ngeson kowe ngaji ning kene, ayo. Sake. Tukang sone kaya pentol korek. Saya ulangi. Cek. Lama paten tak kekrek ndak semu lho kowe. Wis ngene wae. Banyak orang stres gila gara-gara pasangannya, gara-gara pacarnya. Maka saya ulangi Dik ya. Cukup cintailah pasanganmu dengan menggunakan hati. Jangan pernah kamu cintai pasanganmu dengan menggunakan jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tapi tidak sampai sakit jiwa. Ruwakno. Wis tahu matamu, wis tahu. Aku ora tahu pacaran yo, sorry. Sorry, aku mbiyen pacaran bukan karena aku enggak mau, tapi karena memang enggak laku. Gue lagi mbiyen zaman kuliah alhamdulillah ora tahu pacaran. Kenal wedok langsung rapi. Ya meteng kok. Jadi pacarane bar nikah. Lah bocah-bocah iki cetoi kaya wit gedang. Kamu itu kayak pohon pisang, bro. Kenapa? Punya jantung tapi gak punya hati. Iya. Kenapa saya mau mengambil salah satu ciri-ciri zaman jahiliyah mengenai pernikahan? Karena mohon maaf, sekarang banyak perilaku-perilaku yang tidak bertanggung jawab. Di kota-kota besar, banyak orang kumpul kebo. Istilah kerennya apa pak? Summon Leven. Hati-hati. Kalau kita berperilaku seperti kumpul kebo, wong-wong sing kumpul kebo kayak hati-hati. Sampai sing wedok meteng mana anaknya jenenge gudel. Sekarang jenis perempuan itu kan ada tiga. Ini kok orang meneng-meneng cangkem ini ngapa tau kayak gini? Apa? Orang kerungu? Ya gue yura urunan no cerewet. Mbon kerungu apa dereng? Nah, motor ya tuh. Ya gue urusannya tukang son, urusanku. Le, kayak apa kali? Kayak son. Kayak dep norono wele. Singkai. Singkai dep norono. Singkai lo. Nah, gue geseran dep nomburi. Lah yang buat tukang son ini sing cerdas di dia. Bet. Cek. Lumayan. Loh. Karena sana cerewet, maka pengajian dianggap selesai. Oke? Panitia rugi kaya nyangoni piro, wani rugi. Cangkem. Amu mendas gue. Panitia rugi kaya kowe urun piro. Mung vokalis urun cangkem enggak. Bapak Ibu rahimakumullah, coba kita lihat. Coba semuanya duduk yang di sana, yang di bawah pohon pelem. Duduk pelempuan-pelempuan itu loh. Orang-orang kelosone rapopo. Sehingga kebagian kelosone tak dongake mulai little body. Sini dekatel kelebon wedi. Pohon gih. Pohon mireng gih. Lah tetep rakrungu berarti mboten sone sing salah kuping mu budak. Saya akan sampaikan bagaimana karakteristik orang jahiliyah ketika ngunduh mantu, ketika mencari jodoh untuk pasangan anaknya. Ngeri bu. Zaman jahiliyah niku, corong golek mantu nomor siji. Sumpah mumet dasku. Kula tahu pengajian model ngoten iki kredit ngoten iki ngarep buri neng tiga neng Doli Surabaya. Kayak gemenggeng ki padha karo Doli. Ning Doli nggih padha ngoten iki jeng mburi. Ya Allah, padha. Nggih ngoten iki modele. Ya mereka mung bedane mereka sing ngaji mantan-mantan germo. Terus enten Angelo antar jemput lonte ngoten iki. terus enten mantan balola barisan lonte lanang. Tapi mentobat, salah satunya menjadi vokalis di sini. Pon ge. Suwe-suwe tak copot lho kacamataku kok malah. Kuwi ngopo meneh? Sake. Bagaimana cara orang jahiliyah mencari menantu? Sebelum itu saya sampaikan bagaimana kemudian para wanita zaman jahiliyah itu sama sekali tidak ada derajatnya. Bagaimana perempuan sama sekali tidak dinilai dan tidak ada harganya. Nyuwun sewu. Apa beda zaman jahiliyah dengan zaman Fir'aun? Bedanya satu. Zaman Fir'aun, bayi lahir laki-laki dibunuh. Zaman jahiliyah, bayi lahir perempuan dibunuh. Kenapa zaman Fir'aun bayi laki-laki dibunuh? Karena menurut dukunnya Fir'aun waktu itu, kalau ada bayi lahir dalam keadaan jenis kelamin laki-laki dan dibiarkan, akan menjadi ancaman bagi Fir'aun. Maka setiap orang bayi lahir pateni dalam keadaan jenis kelamin laki-laki. Ancang kemewang wedok. Bila ayu nu tak rabi yo cah. Ala rondo. Rondo lanak limo jek mending umur 70 tahun cek. Tak rabi teneh aku mati. Kan aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluwarsa. Yang mereka adohnya sampai tekan pun dini ya. Rakyat tak sembuh. Tekan pun dini. Kertosono matamu. Bisa tekan kertosono ilo. Kono kertosono, kono kartonyono. Kartonyono medot. Janji. Hah? Nyanyi. Lagu ini biar tak? Biar aku sebetas suwe-suwe melumah. Nuruti kekarepanmu sawayah-wayah. Biyen wis ta wanti-wanti aja mlebu mburi ana kae. Malah kecantol cawet barang iki ngopo. Menawi zaman jahiliyah sebelum kehadiran Kanjeng Nabi, bayi yang dibunuh bukan bayi laki-laki, tapi bayi perempuan. Maka setiap kali ambune teletong ya Allah. Error. Jijiki tenan kok. Wis kana cangkeme cerewet yen ambune teletong ya Allah. Enggak ada pilihan. Aku lek ya ngadeg niki ngombe ra pantes to. Wah, kene sing mburi. Jiwa miskin. Oh ala liwat rame iki mergo Pak Polisi liwat iki to. Pak Polisi kira sampe melu-melu, malah malu-malu wae. Makasih ya Andan melu pengajian. Ana polisi gelem melu ngaji insyaallah mati ini pas pengajian. Amin. Loh. Lah ya apik banget to mati pas pengajian kok. Andani ya Andan. Eh? Pon ya. Halo Andan. Iki mesti Dimas iki. Apa golek copet dan ora krungu. Ya salah no panitia aja ngomong aku. Kok malah kondo aku. Eh? Pak polisi muga kene wae ning kene wae ora krungu kene-kene karo aku kene ayo. Ini wanita. Cemen malah moto-moto alah. HP-ne cross sing gaya dah. Kandake Pak Kaposek ngene kok. Pak polisi nang sini aja depan untuk PKI. Kayaknya pengen nyawang raiku, ora pengen delok bokongmu. Pak polisi sini, Pak polisi. Eh nang sini dan dan dan. Eh, ning kono nutupi kuwi lho malahan jamaah iki lho. Ah. Ayo kowe arep neng ndi ra kowe? Ayo. Dan nak pengen jembar kan dan ndur genteng kan dan. Iki banyak faktor non teknis pengajiane. Kebanyakan minum teh manis. Monggo katuran Pak Polisi. Iya, monggo. Iki ya polisi. Alah, kok polisi kaya ngene bentuke iki. Oh, iki polisi. Monggo, Dan. Wah, iki sing mburi paling galak ketok iki. Medeni. Hati-hati, wong-wong wedok ndek bojo polisi pokoke nyenengke. Apa ya pistule loro, Cek? Padahal iki. Maka zaman jahiliyah, kalau ada perempuan hamil, ditutke nduk. Kalau laskar-laskar jahiliyah, ana wong meteng, begitu lahir cenger didelok. Titit apa tutut? Titit selamat. Tutut pateni. Sampai satu ketika nyuwun sewu, anake Sayyidina Usmar, Sayyidina Umar zaman jahiliyah. Bojone meteng, Umar tindakan. Ning omah ndelok bojone nglairke. Begitu lahir anake Umar ternyata tutut. Bojone galau, iki lak konangan bojoku mesti dipateni. Soale gento preman paling besar waktu itu adalah Umar bin Khattab. Akhirnya apa yang terjadi? Anak Umar ini didandani ala laki-laki, padahal wedok. Begitu Umar pulang, takon karo bojone. Bu, anakku lanang apa wedok? Dijawab karo sing wedok, lanang. Diopeni sampai usia belasan tahun. Diajari berkuda oleh Umar, delalah. Pas diajari numpak jaran, ditakon nyuwun sewu, anake kebelet nguyuh. Pak, kebelet nguyuh. Begitu dibuka karo Umar, Umar kaget. Dikira anake batangan bono mangkokan. Dikira titik bono tutut. Umar langsung misuh, diancuk. Umar Surabaya lho. Umar kan wong galak to, kira-kira ngono iki lho bahasane. Engko aku misuh bahasa Arab kowe ora paham. Diancuk kok nganggo kol-kolah macane. Aku diapusi karo bojoku. Darene anakku lanang bono wedok. Jerene batangan bono mangkokan. Jerene tutut bono tutut. Sehingga apa kemudian yang dilakukan oleh Umar? Umar menggali lubang dalam-dalam. Anak perempuannya dipanggil. Saut sikile. Cemplung kening lubang. Dikubur hidup-hidupan. Itulah alasan kenapa Umar itu. Kalau sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Tengok ke kanan. Dia tersenyum. Kalau tengok ke kiri dia menangis. Tengok ke kanan dia tersenyum. Kenapa? Kelingan zaman jahiliyah. Biyen gawe berhala. Jenenge Lata Uzamanat. Berhala ini terbuat dari kek, dari roti. Rampung disembah. Berhala ini dipangan. Milo Umar kita nguntal Gusti Allah. Maka setiap kali dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelingan tau nguntal Gusti Allah. Tetapi setiap kali Umar tengok ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umar menangis. Kenapa? Karena pernah menguburkan anak perempuannya hidup-hidup. Pertanyaannya, kenapa zaman jahiliyah orang benci dengan perempuan? Mergo perempuan itu dianggap boros, tidak produktif, tidak menghasilkan apapun, mengentek-ngentek ke bondo. Niku jarene wong jahiliyah. Neng lak dipikir boros iki jane ya Allah. Lho, lak wong lanang iki ngaji, alah-alah kaya mas-mas iki. Alah, mung sarung, baju siji, kopiah. Sempakane ora paling cah iki. Wis ora ketok pisan. Paling yo ora katokan cah kuwi. Ayo. Daripada kuwi malah ngrasani, wah, Gus Miftah wadahi lucu, apa meneh isine? Ngono ta? Jajal wong wedok arep mangkat ngaji. Undangan ngaji jam 8 bengi halah, jam 5 sore wis dandan. Apa meneh kaya adik-adik kimcil iki? Ya Allah. Wes kat mambengi mikir sesuk aku dandane cara kepiye arep ketemu Gus Miftah. Wo. Raine lak sing tuwa-tuwa kuwi lah murah dandane. Paling pol mbok-mbok ini wedak FIFA nomor 4. Wedake bagoran regane 1500-an. Wedake kaya parutan genteng. Lah cah nom-nom ngene iki be. Arepe turu skin toner. Wah, resik. Oh skincare kok skin toner. Skincare. Isu krem pagi, bengi krem malam. Arep wedaan diresikin dhisik. Wedaan plek tambal blas on. Buh. Alis kerok buntut kala jengking. Boros wong wedok. Irunge pesek mangkat Singapura suntik solikin. Eh? Silikon. Lah ya doktere sing nyuntik silikon kuwi jenenge dokter solikin. Kowe goblok kok kowe. Untune prongos pasang bendrat. Wah, pageri, eh? Ah, ya bekel ya bendrat kuwi to dadakno. Saya tidak pernah mengizinkan istri saya pakai bendrat. Aku mbayangke lah bojoku kawatan cangkeme, ya Allah, tak cipok nyantol cangkeme. Cici. Sontek cangkemku. Pelit wong wedok iki, untue dipageri. Perempuan yang dengan sengaja menggunakan bendrat cangkemnya berarti dia menyadari bahwa dirinya adalah orang yang merongos. Ingat, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Wendi ujung merongos enak le, ra butuh pembuka kecap, cokot rampok. Wong merongos ki rasah kuliah wis duwe gelar. Apa gelare? MSc. Apa ge MSc? Merongos sak cangkemih. Milo dipateni. Bahkan begitu sia-sianya perempuan golek bojo mawon, kelakuane wong jahiliyah niku ora karu-karuan. Bagaimana cara orang jahiliyah mencari menantu untuk anaknya? Kok duwe anak gadis yang sudah siap dinikahkan, omahe dipasangi umbul-umbul, Pak. Kok ana umbul-umbule, berarti ana anak gadis yang siap untuk dinikahkan. Codot-codot jahiliyah teko kabeh. Pemuda-pemuda yang mau menikahi perempuan ini teko. Bagaimana cara mencari menantunya? Kon kumpul karo anake siji-siji di absen. Nomor siji, Gus Miftah. Nomor siji, bro. Bleng, rambung enak tenang. Masuk kamar selanjutnya. Pak polisi. Bleng rampung metu. Terakhir tukang sound system. Bagaimana cara mereka mencari suami bagi anaknya? Dinteni anake wedok meteng. Begitu meteng melahirkan. Begitu melahirkan didelok mirip sopo. Iki kok ndase raine kaya mixer. Wo bapake tukang sound ngono kae. Cara wong jahiliyah kaya mixer ta kok iki raine kok kaya mic vokalis kok didelok nggo wanteng rambuté gondrong bapaké sapa iki oh Gus Miftah sing paling cilaka raine kaya kula sikile kaya tukang son ayo dek bapaké sapa kuwi. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, setelah kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugas terbesar Kanjeng Nabi adalah memperbaiki akhlak-akhlak yang rusak seperti ini. Maka kenapa dikatakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak? Yang menjadi tugas kenabian terbesar bagi Rasulullah niku ndandani akhlak. Ora kok dadekke wong pinter, ora kok dadekke wong hebat, tetapi diutusnya Kanjeng Nabi kon dandani akhlak. Kenapa? Karena baiknya sebuah peradaban itu dilihat dari akhlaknya. Rusaknya sebuah peradaban karena rusaknya akhlak kaumnya. Maka dandani kabeh karo Kanjeng Nabi. Begitu Kanjeng Nabi hadir, perempuan-perempuan dulu yang tidak dimuliakan, zaman Kanjeng Nabi mulai dimuliakan. Wong wedok derajatnya sama dengan laki-laki. Maka mohon maaf, perempuan niku bukan konco wingking tapi konco samping. Artinya apa? Derajat laki-laki dan perempuan itu sama. Yang membedakan hanya ketakwaannya. Perempuan tidak boleh diinjak-injak oleh laki-laki. Perempuan tidak boleh menginjak-injak laki-laki. Maka kenapa alasannya perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala supaya tidak menginjak-injak laki-laki. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan itu paling suka disayangi dan dicintai. Milo karo bojo ki aja kasar, bro. Kowe karo bojo kasar. Sentuhlah hatinya. Jangan kamu sentuh bodinya. Kowe lak ora mau sentuh hatine, mau sentuh bodine. Oh, iso dikeplak ndasmu. Maka Gus Miftah ini kalau ngaji sama lonte itu copet. Apa bedanya copet Gus Miftah sama copet terminal? Beda. Copet terminal kayak goblok sing dicopet dompete. Konangan gebuki ndase. Gus Miftah datang sebagai copet. Apa yang saya copet? Hatinya. Kalau hatinya sudah tercopet, jangankan bodinya, yang lainnya pun pasti akan diberikannya. Ane ono kuwi malah dolanan HP kae. HP-ne kros sing gaya. Bu. Bu. Suka kan diperlakukan dengan sayang dan cinta? Iya. Wimilowi rasa pacaran gue. Kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Kandani. Gombal matamu, gombal. Ingat para kincil, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Maka perempuan zaman Kanjeng Nabi dimuliakan. Jajal. Zaman jahiliyah dimateni, zaman Kanjeng Nabi dimuliakan. Ayo, mila jenengan delok saniki wong wedok ala menangan. Begitu Kanjeng Nabi datang mengatakan apa? An-nisa imadul bilad. Perempuan itu adalah tiangnya negara. Hadis tentang perempuan sangat banyak. Maka banyak muncul kitab-kitab hadis perempuan, akhlakun nisa, adabul mar'ah, macam-macam. Karena perempuan di mata Islam sangat dimuliakan. Maka Nduk, kamu di mata Islam sangat dimuliakan, tolong jangan kamu hinakan dengan kelakuanmu. Saniki nyuwun sewu, di mata Islam dimuliakan. Yang menghinakan siapa? Kelakuane wong wedok dhewe tak kandhani. Nggih napa mboten? Perempuan dimuliakan kon nganggo jilbab, kon nganggo baju tertutup, malah dibuka. Ya Allah. Isis matamu kok isis gitu. Milombian kula tahu moco pendapat ulama Australia, kalau ada perempuan menggunakan pakaian seksi diperkosa sama laki-laki, jangan hanya salahkan laki-lakinya, tapi juga salahkan perempuannya. Kenapa? Karena dia mancing-mancing codot-codot yang bergentayangan seperti itu. Dia mengatakan apa? Wong wedok nganggo pakaian seksi ini ibarat daging yang tengah jalan. Kok ana daging ning tengah dalan diuntal asu, kuwi sing salah ora mung asune, salahe sing ndeke daging ning tengah dalan. Mila kok ana wong wedok diperkosa gara-gara pakaian seksi, wong wedoke berarti ibarat kaya daging ning tengah dalan sing merkosa kelase kaya. Kowe ngomong asu aja delok aku kowe. Ora ana asu kok ganteng kuwi ora ana. Asu kuwi ya ngono kuwi. Bagaimana cara memuliakan perempuan? Ya, yes, selamatan di sini, minta tegang. Ayo, siap-siap. Ayo, ini lagu apa? Bisa lagu apa? Eh? Parto nyono. Biar aku sebetan suwe-suwe. Ini ngapa? Rotak kongkong, cerewet. Wah, malah tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok. Cek son cangkeme jamaah dhisik. Sabar, bro. Kamu enggak usah terlalu semangat, amplopmu enggak jelas. Biyen aku sebetah suwe-suwe nuruti kekarepanmu. Biyen wis tawanti-wanti tapi kenyataannya pergi. Iso ki wong kene iki. Kowe iso apa kowe? Kowe iso apa? Hah? Kimcil kepolem? Ya. Awane, hah? Balungan kere. Kuwi pengalaman pribadimu. Rasa mau pamer-pamer ke. Pak polisi jelas lagu apa Pak polisi? Kecantol cawet. Pamer bojo. Korban janji mundur alon-alon kuwi lagune Pak polisi. Ketemu bojone ra gelem dikeloni. Aku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Ngono kae. Ya, sing gawa flash HP diuripke kabeh flash HP-ne yo. Lampune pateni. Lahir rasa mati tukang lampune tak pateni. Ayo, selawatan, selawatan. Ayo, flash-e diuripke dong. Ayo. Menghibur jamaah pace. Oh, sampeyan mbane sing duwe HP wong loro tok iki. Iso wong kene. Ayo, lampune pateni. Shalu ala Nabi Muhammad. Jajal tukang sone dientengke titik iki. Ora atos ini kaya cangkemmu. Ayo, bocah hadroh siap-siap yo. Sing gampang wae lagune. Cek cek cek satu. Apa? Ya semua lingsir wong. Lingsir wangi ana kata halan desa. Malah lingsir wangi. Janjine utange ra nganggo suwe-suwe nyile sorene wis kakean utang apal. Diangkat yang tinggi semuanya. Digerakkan ke arah kanan dulu. Ayo, kono ki ngendi kono barat? Hah? Bo, kono ki barat yo. Sing duwe nggon sapa? Yo, barat kanan sana dulu. Lalu. Salu ala Nabi Muhammad. Ayo hadroh. Hatiku rasane loro. Cangkemku iki lho iki aja mau patene iki sound control panggung iki lho kulo engko cangkemmu tak dongake muga-muga dadi sound sing paling gede sak RT. Ayo semuanya diangkat ambiar versi solawat. Hatiku rasane loro nyawang kowe rabi karo wong liya. Pantes mau uripe ngopo patenono arepe ngombe dhisik aku ben ra ketok cangkemku urung rampung iki ayo sak lagu meneh eh pateni goblok itu kalamu. Akhirnya bisa minum juga lego diangkat sing dhuwur senajan terus sone abot terus ora apa-apa muga-muga ora abot uripe amin. Abot sone, abot enteng uripe, enteng judu ni, ndang meteng bojo ni. Eh, serantui bojo, ojo ngacengan. Ayo kami diangkat. Salawat Nabi Muhammad. Salim wa salim dah iman. Bali. Bali nang kuburan mangku tangan tetangisan santri wasanti iman ala mata Allah salli wasanti iman ala mata wal ali wa wal ali wal ashab bidu qadwa kabaca tamanan gen hanna turunku koe ora wirang padha mangan tinggalanku hadrahnya berhenti yang kenceng untuk semua hajat kita oleh kuasa kurang bantar saleh wal ali wal ashab biman sallu ala nabi Muhammad yes berapa lampu ini arepe nyanyi korban janji kok soalnya kaya ngene kok kalau lampunya dihidupkan kembali mohon bersabar ini adalah ujian ayai ayai ayo ke US mau di ora dikongkon duripke saiki dikon ora duripke pedot iki ketok iki ora guys lanjut sampai pagi mbahmu mungkin sing jam kedua teng ngendi kamu heh Tanjungan Om ado Allah colok matamu kuwi modus iki saiki cerewet wae iki saiki matamu kuwi ndek bojo rong. Yo pantes rumahmu pas-pasan. Kemuka mulai pengajian kuwi rabi. Rondo anak 15. Oh, kuwi rabi karo rondo penak le. Wah, ibarat numpak ijaran ra perlu ngajari mlayu dhewe. Serantau. Banyak janda di sini? Ingatlah para janda, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta keduamu akan menghadirkan surga. Iya. Yeah. Tapi yang rabi ini karung ini ya neraka meneh. Begitu dasarnya Kanjeng Nabi mengangkat derajat perempuan sampai dikatakan al-jannatu tata damil ummahat, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Bejajar. Bukan di bawah telapak kaki bapak. Anakku takon, "Abah, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu?" Aku lo bingung kan jawabnya, tak jarke wae. Anakku protesnya, "Kiai viral reason jawab. Kowe takon apa?" Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Walah kecil lah. Nah kenapa pak? Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Karena kalau di antara dua kaki ibu surganya bapak. Anakku malah jawab pak. Oh pantesan wingi ibu melakukan halon-halon. Lah ngopo wedi surgane rusak cangkemmu aku ngono le. Maka coba bagaimana kemudian Allah dan Rasulullah memuliakan perempuan. Sing oleh nganggo mas, wong wedok. Sing oleh nganggo sutra, wong wedok. Sing nampa mas kawin, wong wedok. Kabeh jenenge nggih wong wedok tak kandhani. Jakarta, ibu kota Indonesia. Tidak pernah kita mendengar Jakarta bapak kota Indonesia. Irian Jaya telah pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi. Orang bahasa Irian Jaya telah pulang ke pangkuan Bapak Pertowo. Orang ampun. Di mana-mana pemimpin daerah namanya Bupati. Orang Pak Pati. Malam hari ini kita duduk di tanah yang namanya Bumi. Orang Pak Mi. Ono hari Kartini, orang ono hari Kartono. Ampuh banget orang wedoki. Piye jare? Orang ono hari Kartono. Bahkan nyuwun sewu, wong wedo nyuwun sewu. Lima jari onone ibu jari, orang ono bapak jaro tak kandhani. Bahkan ampuh meneh. Wong Jepang niku gawe alat cilik kagem motor. Lah ora ana iki reso muni. Jenenge busi, ora ana paksi. Ayo. Makalah sing lanang dadi polisi kaya komandan-komandan niku, bojone jenenge Bayangkari. Tapi nyuwun sewu, lah sing wedok dadi polisi ora ana sing lanang melu Bayangkari. Sing lanang dadi lurah, sing wedok otomatis dadi ketua PKK. Lak sing wedok dadi lurah ora mungkin ketua bapak PKK tak kandhani. Mosok wong lanang nimbang bayi, bapak-bapak ayo nimbang bayi. Ayo. Betapa kemudian Islam memuliakan perempuan. Derajat mereka lebih tinggi daripada laki-laki. Maka ketika Kanjeng Nabi ditanya, siapa yang harus kau hormati? Ibumu, ibumu, ibumu, bapakmu. 31 bro. Oh. Bila kula khutbah Jumat di masjid, ibumu, ibumu, ibumu, bapakmu. Mulai Jumatan anak kula takon, siapa yang harus dihormati abah? Ibu, ibu, ibu, bapak. Anak saya tanya, bapaknya berapa dek? 1, ibunya 3. Berarti bapak 1, ibunya 3. Kana ngomong-ngomong bokmu. Anakku mulai itik-itik-itik-itik, bojoku masak. Bunda, apa dek? Kata abah tadi, ibu bapak 1, ibunya 3. Kenapa abah cuman ibunya cuman 1? Dek, ini namanya apa? Terong bun. Jumlahnya berapa? 1. Kalau terong 1 mau dimakan orang 3, caranya gimana dek? Ya dipatang-patang bun. Kono ngomong bapakku. Aku langsung ini rasi do. Langsung aku mundur alon-alon. Tak ada nih. Maka perempuan luar biasa kuat. Pabrik susu loro digawa dhewe tak andane. Wong lanang iki lemah. Halang gondok lore sambatan karo manuk tak andane. Betapa mulianya perempuan coba. Ayo. Los rewel. Sampai mulia de wong wedok, jumlah lanang karo wedok niku kata pundi? Wedok mila mergo jumlah wong wedok luwih akeh daripada wong lanang, ora mustahil wong lanang iku bojone papat kandhan. Ngopo? Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Setuju, Bu? Konsisten ya, setuju ya. Bapak-bapak polisi tolong dicatat, ibu-ibu setuju dengan lagu saya. Karena setuju saya lanjutkan. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami menikah lagi, hati istri sedih sekali. Dunia terasa hampa, suami dibagi dua. Namun bila istri rela, semuanya kan berpahala. Allah pasti membalasnya, surga sebagai jaminannya. Setuju ibu-ibu? Mau ngomong setuju. Tak wenehi cara supaya wong lanang ora rabi meneh. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami mulai tak betah, istri harus segera berbenah. Bila perlu pergi ke salon, biar tidak kelihatan oon. Saiki ning jaba ngono dal nuwun sewu kowe ning omah dandane mung kaya ngono ning dalan iki saiki jiya apa persaingan semakin ketat tak kandhani. Wong lanang iki lak ndelok wong wedok ning dalan bengok wow. Ndelok bojone ning omah weh ngono kuwi kok piye. Maka jangan pernah hinakan derajat perempuan. Dok, jangan kamu jual murah. Rungono. Tahu bulat kecil-kecil saja 500-an. Masa punyamu bagus kamu jual gratisan. Ya toh? Tahu bulat cilik-cilik 500-an kok. Namun apik mung gratisan. Mbok aku njaluk. Wong wedok niku sakniki jenise ana telu nduk. Mbak-mbak iki karo ngono. Aku ndelok awakmu udah dikelingan lagu ya. Kelingan mantan. Iya. Dek, kowe mbiyen janji karo aku nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati ning nyatane ngapusi citra ati iki netes eluku mili deres ning pipi hoa. Lak bocah iki aku ngerti lagune apa. Pancene kowe babu nuruti simbokmu jare yen ra ninjar oleh dicinta apa kaya ngene rupane wong kere. Lah apa le? Kalau kamu ditanya mau melamar mbak-mbaknya itu, kamu mau menikahi saya modalnya apa Mas? Kamu jawab iman. Kenapa? Karena kata Gus Miftah, harta yang paling berharga bagi orang Islam adalah iman. Oh. Kok calon bojomu jawab, aku ora percaya. Musyrik cangkemmu. Oh. Milo hati-hati cah wedok. Cah wedok saiki jenise ana telu. Siji, randu anak, randu bojo jenenge Nona. Loro, duwe anak, duwe bojo jenenge Nyonya. Sing paling repot ki nomor telu, duwe anak tapi ra duwe bojo, kuwi jenenge nyah nyoh. Kulo ki tau Pak Polisi, ana bocah wayu, bentuke SDSP kok, semok depan semok belakang. Modele macan tutul, manis cantik jarane mentul-mentul. Moro teng pondok kula kali mbokne tiyang Jakarta, Gus Miftah, apa Bu? Tulung anak kula niki mang goleke bojo. Lah napa jek cilik ngoten kok SMA kelas 2. Bu anak kula niku meteng. Lho, sing metengi sapa? Mang takon Ki Ambak, tak takoni. Dik, kowe meteng? Nggih. Sing metengi kowe sapa? Kula mboten ngerti. Lah kok iso? Wong bareng-bareng. Ya Allah. Niku jenenge Salome, satu lubang rame-rame. Sapa pelakune? Iya. Rupa-rupa codot. Saat ini kesannya pripun, tulung anak kula mang goleke bojo. Langel bu, wong pun meteng senajan tuwayu pun kula tukoke omah, tukoke mobil, mboten masalah niku pun meteng 5 bulan kon goleke bojo. Malah jawabe nopo? Lak mboten wonten sing purun nggih pun dirabi Gus Miftah mawon. Ya Allah, kiai duwene bekasi codot tak kandhani. Emangnya aku cowok apaan? Kimcil yang antri aja banyak. Maka sampai kemudian mulianya perempuan itu Kanjeng Nabi soal pernikahan gawe klasifikasi tungkihul mar'ali arba'in. Wong wedok niku dirabi mergo patang perkara. Siji, lijamaliha. Oleh lepe golek bojo sing ayu rapopo. Tapi lak kowe pengen golek bojo sing awet rupane, aja rabi sing ayu, rabi yo sing elek. Soale ayu kuwi ora awet, paling sampai umur 50 tahun. Lah elek dari lahir sampai modar tetep elek. Permanen tak kandhani. Apa meneh bojomu ireng, wah, bajune abang jilbabe pink. Ya Allah. Malah kaya cenil tak kandhani. Pulang di bojo ayu, kue modar. Halah-halah mau dipekan camu tak ada ni. Yen wis mati bondora melu, bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing nemu sapa Pak Babin? Umpamane ngono niku to. Sapa? Iki. Umpamane. Lah elek kue modar, halah-halah ora ana sing ambus tak kandhani. asu lunga tak kandani. Kau beruntunglah yang punya istri jelek, gitu. Awet insyaallah. Nomor loro Li Jamalia, wali asabiyah didelok bapak ibune sapa? Oleh. Aku pengen rabi kalau anaknya ratu kae oleh. Wali apa meneh? Malia mergo bondone. Oleh. Kaya maratuwa kula niku mbiyen kaya bapak kula dhewe nggih padha. Bambah kula niku sugih pitung turunan. Persoalane aku keturunan nomor 8. Serandui apa-apa blas tak kandhani. Balungan kereh ya mon. Alah yo, alah yo. Sarange yo, cie, dia cinta sama aku. Sorry ye, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Via Valen. Eh? Kowe gelem ora rabi karo kita rabi iki gelem ora? Gelem ora karo iki? Langsung sing kaya Mas kawin aku wis ayo. Seperangkat alat maksiat berserta kondom-kondomnya ngono ya. Tapi napa dawuh Kanjeng Nabi pengen selamat walidinya nikahlah karena agamanya. Fatfar bidati din taribat yadak. Begitu luar biasa Kanjeng Nabi nyuwun sewu gawe sistem pernikahan untuk menjaga kehormatan perempuan. Kalau andaikan Anda membayangkan Kanjeng Nabi tidak pernah hadir di muka bumi, wong lanang karo wong wedok lak seneng kelasi mung kaya jago ngoyak babon. Ora perlu rabi Pak, langsung dioyak. Untung sone elek lak banter pingsan. Tak takon, ngopo babon kala dioyak jago kok mesti melayu? Ngopo? Cangkemmu golek nggon sing luweh kepenak. Mila begitu rampung petak-petak enak tenang. Kelase awake dhewe mung kaya jago karo babon. Maka kita beruntung atas lahirnya Kanjeng Nabi. Maka hari ini orang yang tidak mau memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi, saya ragukan cintanya dengan Kanjeng Nabi. Maka berulang kali saya ditanya sama orang, apa dalilmu merayakan hari lahir Kanjeng Nabi? Saya bilang, untuk mencintai Kanjeng Nabi saya tidak butuh dalil, sebagaimana aku mencintaimu tanpa alasan. Iya. Wong cinta karo Kanjeng Nabi golek alasan. Ibu, siapa yang lebih kamu cintai? Nabimu apa suamimu? Suami, ya Allah. Kek bojomu ki sapa? Mung bojo merongos sama gede-gede. Lak kula takoni, siapa yang lebih kamu cintai? Nabimu atau istrimu? Dengan tegas saya jawab, nabiku. Nabi niku mesti nyeneng ke bojo nyok-nyok jengkel. Kanjeng Nabi niku nyelamet ke bojo kadang-kadang jelomprong ke. Kanjeng Nabi ora iso ditukar. Bojo niko-niko ijol ke. Yo, milo ada mantan istri, tidak ada mantan nabi. Mergo Kanjeng Nabi niku mesti nyelamet ke. Lawakmu kadang-kadang jengkel ke ngopo. Tuker ke wae ngopo. Milo mbah, jenengan kok mulih takoni bojomu. Bu umurmu piro? 50, Pak. Ya wis tak ijolke lawean loro. Ya aja. Tapi jeneng wong lanang duwe prinsip. Apa prinsip wong lanang? Bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek. Diwaca angel dibuak dosa. Milo la ana Quran suwek disimpen sing diwaca Quran sing anyar. Alah wis sijiran duwe kok masuk. Jumlahnya komentar. Maka malam hari ini orang-orang Pace gemenggeng atine do bungah menyambut kelahiran Kanjeng Nabi. Saya jadi teringat sabdanya Rasulullah, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu padang di padang masar akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Jenengan tindak mriki mergo seneng karo Kanjeng Nabi, besok kita berada di bawah panji-panji Kanjeng Nabi, ning surga mlebu bareng Kanjeng Nabi. Amin. Jenengan tindak mriki mergo seneng karo kiai, masya Allah. An-nadru ila wajil alim fawa ibadah. Nyawang raine kiai niku diitung ibadah. Mila kula wingi ngaji kali Mbak-mbak Londe, langsung Mbak-mbak Londe bengok. Beruntunglah kami ya Allah, nyawang mawon ibadah ndak apa iso ngeloni. Ya Allah. Aku langsung aku mundur alon alon daripada aku kelon mundur. Aku mesti melayu le, golek ngon. Kalau Anda senang datang ke sini karena kiai, insya Allah sesuk ning surga bareng kiai. Tapi lak ning donya jenengan senengane mung karo artis. Halah-halah, apa nang karo Vanessa Angel. Ya Allah, sesuk ning padang masar jenengan mung nonton wong wik. Lah jenengan ning donya senengane mung karo Ayu Ting Ting. Halah, sesuk ning padang masar semuanya akan mendapatkan alamat palsu. Loh wae. Ayo takoni. Kiai napa Nikita Mirzani? Kanjeng Nabi napa Ayu Ting Ting? Pengajian napa dangdutan? Selawatan napa dangdutan? Buka diri, kuwi jenenge dangdutan goblok. Malah buka diri jos. Iki lho hebate pengajian Pak Polisi. Wong sakmene mbane ra ana sing kisruh tak kan. Jajal lak jenengan dangdutan ya ora Pak Polisi. Wong 500 ya tetete jas. Pela lak ana pengajian ngaji. Ngono, banter mau nganggur ora ana sing kisruh kok. Jajal dangdutan. Walah. Asolole. Lah kok anji kok jenggarang. Ya, bon jam setengah rolas. Ditutup karo solawat hasbi robbi sarang-sarang. Hasbi robbi jalallah ma fi kalbi ghairullah no. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alif baina qulubina wa asli dada bainina wa najina min adzulumati ila nur wa jannibna al-faiza ma dhara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa basarina wa qulubina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.